Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Baik, kita sudah sampai pada fasal amal huzn atau tahun kesedihan. Apa maksudnya tahun kesedihan? Abu Thalib dan Khadijah ya meninggal, di mana kedua-duanya ini memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ya kematian keduanya ini merupakan ujian yang sangat besar yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian terakhir kita sudah sampai pada kembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Thaif. Ya, yang beliau keluar menuju Thaif dengan harapan akan mendapatkan yakni sambutan dari penduduknya terhadap dakwah yang beliau serukan. Namun ternyata kenyataan yang dihadapi sangat jauh dari harapan. Bahkan mereka melakukan tindakan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati tindakan yang serupa itu dari orang-orang Quraisy. Baik, dan pada sebagian dari kutub sirah yang mutawwalat yang panjang, karena kita sifat ini fasal-fasal yang ringkas, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan pulang menuju Makkah ya tiba-tiba beliau mendengar suara dari atas beliau yang ternyata ya di sana beliau ya melihat Jibril bersama dengan seorang malaikat ya yang dikenalkan oleh Jibril itu adalah Malakul Jibal ya. Ini Malakul Jibal, malaikat yang ditugaskan untuk menjaga gunung. Jadi penjaga gunung itu siapa? Malakul Jibal, ya, bukan Mbah Marijan. Yang kemudian ditawarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa jika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menghendaki, ya, malaikat tersebut akan mengangkat ya dua akhsyabain, ya dua gunung besar yang ada di sekitar Makkah untuk ditimpakan kepada penduduk Thaif. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak tawaran tersebut. Bahkan beliau berharap dari anak keturunan mereka akan muncul orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan pada perjalanan sejarah menunjukkan ya bagaimana ya terlahir ya dari anak keturunan mereka justru orang-orang yang betul-betul menjadi pembela Islam ya di saat terjadinya kemurtadan dari suku-suku Arab. Ya. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya. Pada sub dari fasal ini, Islam Tufail ibn Amr ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu. Keislaman Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Suku Daus, suku sahabat Abu Hurairah ya radhiyallahu anhu. Salah satu suku yang ada di Yaman. Kemudian wa ja'ala yad'u ila Allah azza wa jal. Dan beliau terus berusaha untuk berdakwah kepada Allah azza wa jal. Ya, tidak putus asa dengan ujian-ujian berat yang dihadapi, termasuk ya yang belum lama terlewat, yakni ujian yang dihadapi dari penduduk Taif. Fa aslama Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Kemudian Tufail ibn Amr ad-Dawsi masuk dalam Islam. Wa da'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yaj'alallahu lahu ayah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ia mendoakannya, ia mendoakan At-Tufail ibn Amr ya, agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untuknya ayah. Istilah ayah ya, yakni semisal dengan mu'jizat. Baik, kalau itu diberikan kepada ya, selain Nabi ya, diistilahkan dengan karamah ya. Faja'allallahu fi wajhi nuran. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pada wajah At-Tufail ibn Amr ini cahaya. Jadi Allah jadikan wajahnya bercahaya. Faqala, kemudian At-Tufail berkata, ya Rasulullah, ahsha an yakulu hadha muslatun. Wahai Rasulullah, saya khawatir jangan sampai mereka, yakni kaumku, mengatakan bahwa ini muslah. Muslah itu seperti cincang ya begitu, artinya wajahnya cacat begitu. Fada'alahu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam kembali mendoakannya. Fasaran nuru fi sautihi, maka jadilah cahaya itu Allah subhanahu wa ta'ala letakkan pada cemetinya, cemeti atau cambuk ya. Dan ini ya sesuatu yang biasa menjadi ya pelengkap mereka karena di zaman itu yang menjadi ya alat transportasi adalah hewan, entah itu kuda ataupun onta ya ataupun keledai atau himar, sehingga ya sangat butuh ya untuk memacu tunggangan tadi dengan menggunakan cemeti. Fahuwa al-ma'rufu bidhin-nur. Dan beliaulah At-Tufail ibn Amr, sahabat yang ma'ruf dengan julukan Zun-nur, ya pemilik cahaya. Kemudian wada'a At-Tufailu qawmahu ilallah. Kemudian At-Tufail setelah kembali ke kaumnya di Yaman sana, beliau pun mendakwahi kaumnya ya, kepada Islam. Ya. Fa aslama ba'duhum, dengan dakwah beliau ini sebagian dari mereka pun masuk ke dalam Islam. Wa aqama fi biladihi, dan beliau tetap tinggal di negerinya di Daus, ya, di negeri Yaman. Falamma fatahallahu ala rasulihi Khaybar, ketika Allah Subhanahu wa taala memenangkan untuk rasulnya sallallahu alaihi wasallam Khaybar, yakni Allah Subhanahu wa taala taklukkan wilayah tersebut untuk rasulnya, dan kita ketahui Khaybar adalah daerah yang dihuni oleh ya, orang-orang Yahudi. Qadima bihim fi nahwi min samanina baita. Maka At-Tufail ini datang ya ke Madinah ya bersama dengan kaumnya yang jumlahnya mencapai samanina baitan. Ini 80 rumah ya. Ini masa kita 80 kakak ya berarti. Ini singkat tentang kisah keislaman At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Selanjutnya kita masuk fasal berikutnya. Kata Imam bin Katsir rahimahullah, faslun al-Isra wal Mi'raj wa 'ardu an-nabi sallallahu alaihi wasallam nafsuhu 'ala al-qabail. Kisah tentang Isra Mi'raj dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menawarkan dirinya ya kepada kabilah-kabilah ini untuk ya mendakwahi mereka. Baik, terkait dengan Isra Mi'raj ini, Al-Imam Al-Albani rahimahullah beliau memiliki kitab khusus yakni kisah Al-Isra wal Mi'raj bagi siapa yang ingin untuk menambah wawasan ya, termasuk bagaimana beliau mengumpulkan seluruh hadis-hadis yang datang tentang itu. Silakan membaca ya, kitab karya beliau rahimahullah. Dan Isra Mi'raj ini termasuk salah satu di antara ayat atau mukjizat yang terbesar ya, bahkan dikatakan terbesar setelah Al-Qur'anul Karim ya oleh para ulama. Dan di antara hikmah peristiwa ini menjadi hiburan untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam setelah Allah Subhanahu wa taala menguji beliau dengan ya wafatnya sang istri, demikian juga kematian pamannya sebagaimana pada fasal yang kita telah melewatinya. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jasadihi ala as-sahih min qawli as-sahabah wal ulama'i min al-masjidil haram ila baitil maqdis raqiban al-buraq fi suhbati Jibril alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan ya di malam hari, karena istilah al-Isra ini perjalanan di malam hari, dan yang memperjalankan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah ya fi'lullah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya, bukan ya perbuatan nabi atas kemauan sendiri, tidak. Oleh karena ini adalah perkara yang besar, ya Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan tentangnya sebagaimana dalam surat Al-Isra, ya, diawali dengan tasbih Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Dan beliau diperjalankan atau diisra'kan bijasadihi ala sahih, ya, dengan jasadnya, artinya dengan ruh dan jasadnya, bukan hanya sebatas ruhnya, ya, dengan ruh dan jasadnya ala sahih, ya, menurut pendapat yang sahih, ya, dari dua pendapat yang ada di kalangan sahabat dan ulama. Jadi ada yang berpendapat bahwa yang diisra'kan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya ruh saja. Namun yang sahih dengan ruh dan jasadnya. Baik. Dan ini ya kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk memperjalankan hamba-Nya dari Makkah, ya, dari Masjidil Haram kemudian, ya, ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, kemudian jarak yang lebih jauh daripada itu, yakni diangkat, ya, sampai ke Sidratul Muntaha, ya, dan itu, ya, hanya terjadi di satu malam. Kemudian dikatakan di sini raqiban al-buraq, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa tersebut, ya, menaiki al-buraq, ya, dengan ditemani Jibril alaihi salam. Al-buraq, ya, pada sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menjelaskan ini, ya, dabbah. Dabbah itu istilah ini hewan, ya, yang secara ukuran itu lebih besar dari himar, ya, namun lebih kecil dibandingkan bagel. Bagel ini, ya, peranakan campuran antara kuda dengan himar. Baik. Kemudian fanazala thamma, dan beliau pun singgah di sana, yakni di Baitul Maqdis, di Masjid Al-Aqsa. Wa amma bil anbiya'i bi Baitil Maqdis, dan beliau pun, ya, mengimami para nabi di Baitul Maqdis. Fa shalla bihim, jadi beliau salat mengimami mereka para nabi. Dan ini menunjukkan, ya, keutamaan kedudukan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, di mana beliau menjadi imam mengimami para nabi. Summa urija bihi tilka lailata min hunaka ila samai dunya. Kemudian dari sana Nabi sallallahu alaihi wasallam dinaikkan, ya, di malam tersebut, yakni dari Masjid Al-Aqsa atau dari Baitul Maqdis, ya, naik ke langit dunia. Ya, disertai dengan, artinya disertai ditemani oleh Jibril. Di mana di langit dunia atau langit yang paling bawah atau langit pertama, di sana beliau bertemu dengan Adam alaihis salam. Kemudian thumma lillati taliha, kemudian naik lagi ke langit yang setelahnya, langit yang kedua. Dan di sana, ya, beliau berjumpa dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ya, semuanya dikenalkan oleh Jibril alaihi salam, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa salisah. Ya, kemudian naik ke langit yang ketiga. Dan di sana, ya, beliau berjumpa dengan Nabiullah Yusuf alaihi salam. Summa ila allati taliha, kemudian naik lagi ke langit yang setelahnya, yang lebih atas lagi, langit yang keempat. Baik. Di sana beliau berjumpa dengan Nabiullah Idris. Ya, terkait dengan Nabi Idris ini ada khilaf di kalangan para ulama, apakah beliau diutus setelah Nabi Adam, sebelum Nabi Nuh, ya, ataukah di luar itu. Ya, kalau kita melihat pada sebagian kisah para nabi, ya, itu disebutkan setelah Adam, ya. Sampai kalau di masyarakat umum kan ada puji-pujian Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, dan selanjutnya seperti itu. Namun Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, ya, beliau punya pendapat yang lain, bahwa jika melihat siap zikr al-anbiya, ya, konteks penyebutan para nabi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, Nabi Idris ini disebutkan bersama dengan anbiya Bani Israel. Ya, sehingga dari situ, ya, beliau berpendapat hal yang sangat mungkin bahwa, ya, Nabi Idris alaihi salam adalah salah seorang dari nabi-nabi Bani Israel. Kemudian tsummal khamisah, kemudian beliau naik lagi, ya, ke langit yang kelima. Dan di sana beliau berjumpa dengan Nabiullah Harun. Tsummal lati taliha, kemudian naik menuju langit yang berikutnya, langit yang keenam. Di sana beliau berjumpa dengan Nabiullah Musa alaihi salam. Summa sabi'ah, kemudian sampailah di langit yang ketujuh, langit yang paling tinggi, ya, yang paling atas. Beliau di sana berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ya. Nah, dikatakan di sini wara'a al-anbiya'a fis samawati 'ala manazilihim. Di mana beliau melihat para nabi di langit-langit tersebut, ini langit pertama, langit kedua hingga langit yang ketujuh, pada kedudukan-kedudukan mereka. Ya. Tadi disebutkan rinciannya itu dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik. Andika di langit yang kelima bertemu dengan siapa? Ya sudah, yang keempat. Biar enggak ngelamun kan perlu dimurojaahkan seperti itu, ya. Ya. Karena kalau mendengarkan kisah sirah itu biasanya nyantai kan seperti itu. Asmiftah yang kelima Nabi Harun, kalau yang keempat Nabi Idris, ahsan. Tsumma urija ila sidratil muntaha. Ya, kemudian dinaikkan lagi beliau sallallahu alaihi wasallam hingga sidratul muntaha. Ya. Yani sebuah pohon yang demikian besar yang berada di atas langit yang ketujuh. Wara'a indaha Jibril ala suratil lati khalaqahu Allah 'alaiha, dan beliau, ya, di sana menyaksikan atau melihat Jibril ala surah, ya, Jibril alaihi salam ala suratil lati khalaqahu Allah 'alaiha, dalam rupa aslinya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan Jibril padanya. Ini beliau memiliki berapa sayap? 600 sayap, ya. Kemudian wa faradallahu alaihi as-salawati tilkal lailah, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, mewajibkan, ya, kepadanya, dan ini kewajiban bagi seluruh umatnya juga, yakni salat-salat ya, yang lima waktu, tilkal lailah, ya, pada malam tersebut, pada peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Di sini menunjukkan agungnya kedudukan salat, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah tentang wajibnya salat tanpa perantara malaikat. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ya, perintah wajibnya salat tersebut. Dan ini di antara keutamaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, beliau Kalimur Rahman, hamba yang diajak langsung bicara oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Maka demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, pada peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Jadi ini menunjukkan bagaimana agungnya kedudukan salat, ya, sehingga perintahnya pun langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Dan salat merupakan silah, ya, baina al-abdi wa rabbih. Ya, penyambung antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Baik. Oleh karena itu, karena agungnya kedudukan salat ini, sampai-sampai di dalam rukun Islam pun pada kedudukan yang kedua setelah tauhid. Sehingga sudah sepantasnya bagi kita untuk betul-betul memperhatikan, ya, perkara salat ini. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Hafizu 'ala shalawati was-salatil wusta." Hendaklah kalian semua menjaga salat-salat dan salat wusta. Dan salat, ya, termasuk di antara akbarul aun 'alal abdi, ya. Penolong terbesar, ya, untuk seorang hamba di dalam menghadapi, ya, permasalahan-permasalahannya, baik masalah yang terkait dengan diniyahnya ataupun yang terkait dengan dunyawiyahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin." Ya, jika kita mengetahui bagaimana, ya, salat bisa menjadi penolong seorang hamba dalam menghadapi berbagai problema yang ada di hadapannya, tentu seseorang betul-betul akan, ya, menjadikan salat, ya, nusba ainihi, sesuatu yang dia letakkan di hadapan kedua matanya. Ya, tidak bermalas-malas, ya, ataupun menunda-nunda, ya, masalah salat ini. Baik. Saya sempat ditanya oleh salah seorang anak kecil, ya, masih usia ibtidai lah, kelas-kelas satuan lah seperti itu. Dia merasa heran, katanya, "Kok kalau di masjid ini kok ami-ami banyak yang terlambat sholatnya," katanya. Karena mungkin rata-rata kalau takbiratul ihram imam biasanya hanya 3 atau bahkan 2 shof, ya. Padahal kalau sampai akhir sampai 9 atau 10 shof. Ya, mudah-mudahan ini jadi penyemangat, ya, bagi ikhwanuna semua agar, ya, sedapat mungkin bisa untuk meraih keutamaan takbiratul ihram bersama dengan imam, karena ini juga keutamanya sangat besar, ya. Telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang dia, ya, bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imamnya selama berapa hari? 40 hari, ya. Dia akan dibebaskan dari penyakit nifaq, karena di antara, ya, penyakit nifaq itu adalah malas, ya, dalam perkara salat. Wa idza qama ila shalah qama kusala. Jika seorang wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Jika mereka itu berdiri untuk salat, maka berdiri dalam keadaan bermalas-malasan. Baik, terkhusus tema ini ya para syabab, ya para tulab, yang bisa dikatakan ya masalah-masalah yang dihadapi tidak ya serumit mereka yang sudah memiliki tanggung jawab keluarga. Jangan sampai masalah salat saja ya tidak memiliki semangat, upayakan untuk bisa mengisi sab-sab yang di depan. Baik. Kemudian hal yang perlu untuk kita ketahui juga bahwa terkait dengan perintah salat ini ya, awal kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan ada 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ya, dan peristiwa Isra Mi'raj ini kan sebagai dalil yang paling jelas yang menunjukkan kematinggian Allah Subhanahu wa taala ya. Yang mengherankan kan banyak para mubalig pada momen-momen pengajian dalam rangka Isra Mi'raj menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj ini dengan fasih, menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dinaikkan dari langit pertama, kedua, ketiga sampai kemudian ya mendapatkan wahyu untuk pelaksanaan salat. Namun mereka ketika ditanya, kalau begitu Allah di mana? Ya, tetap tidak berubah keyakinannya di mana-mana katanya seperti itu. Ya, padahal ya ketika bercerita dengan mantap ya, naik sampai ke Sidratul Muntaha mendapatkan ya perintah langsung dari Allah tanpa perantara. Tapi ketika ditanya lagi, kalau begitu Allah di mana? Ya di mana-mana lagi. Ya begitu. Ya. Ini hal yang sangat aneh pada mereka. Nah, riwayat ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian turun, ya kemudian bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa bertanya, "Apa perintah dari Allah Subhanahu wa taala?" Ya, kemudian dikatakan bahwa beliau mendapat perintah salat 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Mintalah takhfif ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aku sudah menghadapi umat, yakni umat beliau Bani Israel ya, bagaimana sulitnya mereka. Ya apalagi ya apa yang kau hadapi dari umatmu." Sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya naik kembali ya meminta keringanan, kemudian dikurangi menjadi 45 sampai kemudian terakhir sampai 5 kali dan Nabi Musa masih mengusulkan ya untuk minta keringanan lagi, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah malu ya sehingga tetap perintah salat 5 waktu namun 50 dari sisi pahalanya. Dan riwayat ini sahih ya sebagaimana tadi disebutkan di dalam Sahih Imam Al-Bukhari ya dari hadis Anas. Sehingga sebagian orang yang meragukan kisah tersebut dengan alasan kok bagaimana mungkin ya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu kok kemudian ya, dengan perintahnya bisa ditawar-tawar seperti itu. Ya. Sekarang kalau beritanya sahih, yang wajib bagi kita adalah mengimaninya. Baik. Kemudian waqtalafal ulama'u hal ra'a ay nabi ya rabbahu azza wa jal amla. Para ulama berbeda pendapat apakah dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut beliau sallallahu alaihi wasallam melihat Rabbnya Allah azza wa jal ataukah tidak. Ala qaulaini ya, pendapat mereka para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Fasaha an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala ra'a rabbahu wa ja'a fi riwayatin anhu ra'ahu bi fuadihi telah sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau berkata bahwa Nabi SAW melihat Rabbnya, dan telah datang dalam sebuah riwayat darinya, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yakni beliau SAW melihat Allah Subhanahu wa taala dengan kalbunya, ya, dengan fuadnya. Jadi bukan dengan mata. Baik. Kemudian wa fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam as-sahihain dari Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha ankarat dzalika ala qailihi, bahasanya beliau radhiyallahu taala anha, ya, beliau mengingkari orang yang mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Rabbnya. Kemudian wa qalat hiya wa ibnu Mas'udin, dan beliau Aisyah, ya, dan Ibnu Mas'ud berkata innama ra'a Jibril, sesungguhnya yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah Jibril, ya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warawa Muslimun fi sahihi, Imam Muslim dalam sahihnya beliau meriwayatkan min hadis Qatadah rahimahullah an Abdullah ibn Syafiq an Abi Dzar radhiyallahu taala anhuma radhiyallahu taala anhu annahu qala, Abu Dzar berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ra'aita rabbak, apakah engkau telah melihat Rabbmu, yakni pada peristiwa tersebut. Qala, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nurun anna arahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cahaya, yakni yang beliau lihat adalah cahaya, ya, maka bagaimana bisa saya bisa melihatnya, yakni melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam jawab, ra'aitu nuran, yang aku lihat adalah cahaya. Ya, fa hadzal haditsu kafin fi hadhihi al mas'alah. Dan hadis ini telah mencukupi dalam permasalahan ini, bahwa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mata beliau adalah cahaya, di mana cahaya adalah hijab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, ya, untuk menghijabi dari pandangan makhluknya. Sehingga tidak ada dalam hal ini hakikatnya khilaf antara apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan apa yang dinyatakan oleh Aisyah yang beliau mengingkari. Yang beliau ingkari yakni melihat dengan mata. Adapun yang diisbat, yang ditetapkan oleh Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat dengan hatinya, ya, bukan melihat dengan mata. Ya, terlebih Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan dalam hadis tentang Dajjal, ya, dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu, sesungguhnya kalian tidak akan bisa, ya, melihat Rabb kalian hingga kalian meninggal. Ya, demikian pula sebagaimana Nabiullah Musa alaihi salam tatkala diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-A'raf, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Rabbku, perlihatkanlah dirimu kepadaku sehingga aku bisa melihat engkau. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian memerintahkan Nabi Allah Musa untuk memperhatikan gunung yang berada dekat beliau, ya, dan Allah nyatakan fa in istaqarna kana fasaufa tarani, jika gunung itu tetap pada keadaannya, niscaya engkau akan bisa melihatku. Ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya kepada gunung tersebut, seketika gunung itu hancur. Ini menunjukkan bahwa, ya, selagi di kehidupan dunia ini, ya, manusia tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah tidak bisa dilihat, namun kemampuan fisik manusia yang tidak bisa mendukung atau tidak mendukung untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia ini. Tayib, kita cukupkan dulu, insyaallah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.